نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Masih kita dalam kitab Tafsir Al-Quranil Azim lil Imam Al-Hafidh Al-Mufassir Al-Mu'arrikh Al-Faqih Abil Fida Ismail Ibn Umar Ibn Kathir Ad-Dimashqi Al-Shafi'i Rahimahullahu Ta'ala Rahmatan Wasi'ah. Tepatnya pada tafsir surah Al-Haqqah. Qauluhu Ta'ala, firman Allah Ta'ala, إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين. Sesungguhnya dia, yaitu orang yang menerima kitab catatan amalannya dengan tangan kirinya, dia pun menyesal dengan penyesalan yang sangat luar biasa, yang tidak bermanfaat baginya hartanya, kekuasaannya, kedudukannya, jabatannya. Dan Allah perintahkan kepada malaikat Zabaniyah untuk menangkapnya dan mengkerangkengnya dan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam dalam keadaan dikerangkeng dengan kerangkeng-kerangkeng, ya, yang melilit lehernya yang panjangnya itu 70 hasta. Hal itu disebabkan karena orang tersebut la yu'minu billahil azim. Orang tersebut tidak beriman kepada Allah yang Maha Agung dan tidak memberikan semangat kepada manusia, pada dirinya dan manusia yang lainnya, untuk memberikan makanan kepada orang-orang miskin. Kata Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ay la yaqumu bihaqqillahi alaihi min ta'atihi wa ibadatihi wa la yanfa'u khalqahu wa yu'addi haqqahum. Yaitu orang tersebut tidak menegakkan hak Allah atasnya. Apa hak Allah atas seorang hamba? Yaitu taat kepadanya, beribadah hanya kepadanya dan tidak menyekutukannya, tidak berbuat syirik kepadanya. Dan orang tersebut pun tidak memberikan manfaat kepada makhluk-makhluk Allah dan tidak memberikan hak-hak orang lain kepada mereka. Ya. Tidak memberikan hak kepada orang yang memiliki hak. Oleh karena itu dalam hadis, ya, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling baik terhadap manusia yang lainnya. Jika dia beriman pada Allah. Catatannya jika dia beriman pada Allah. Ya. Enggak manfaat kalau dia lau anfaqa misla Uhudin dhahaban, kalau lah dia berinfak semisal gunung Uhud berupa emas dia bagikan kepada fuqara wal masakin, tapi dia tidak beriman kepada Allah, la yanfa', enggak akan bermanfaat wallahi. Hatta yu'mina, sampai dia beriman. Ya, sampai dia beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Ya, walaupun mungkin dia dibalas kebaikannya oleh Allah, karena hal jazaa'ul ihsan illa al ihsan, ya tidaklah kebaikan itu dibalas dengan kebaikan. Tapi kalau dia tidak beriman, maka kebaikan infak dia, sedekah dia, membantu dia, itu hanya dibalas di dunia. Apa balasannya? Dipuji oleh orang. Ya. Diberikan kebaikan pula oleh Allah di dunia. Tapi di akhirat, haba'an mansura, itu hanya akan menjadi seperti debu yang berterbangan, tidak bermanfaat. Maka dasarilah, landasilah semua amal soleh kita dengan iman kepada Allah. Baru akan bermanfaat. Ikhlas hanya bagi Allah. Fa inna lillahi 'alal 'ibadi ay yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Dikarenakan Allah memiliki hak atas para hamba. Ya. Apa itu haknya? Yaitu hamba tersebut harus mentauhidkan Allah, mengesakan Allah dalam ibadah, dan tidak menyekutukan Allah dalam ibadah. Ya, sebagaimana ya hadis Mu'adz, ketika Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah? Wahai Mu'adz, tahukah kamu hak Allah atas hamba dan hak hamba atas Allah? Hak hamba atas Allah maksudnya Allah wajibkan dirinya untuk membalas hamba yang menunaikan haknya Allah. Itu namanya hak hamba atas Allah. Apa hak Allah atas hamba? Haqqullah 'alal 'ibad. Hak Allah atas hambanya ay yuwahhiduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Yaitu supaya hamba tersebut mengesakan Allah, bertauhid kepada Allah, dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Maka ibadah itu hanya bagi Allah. Ya qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah salatku, ya ibadahku, sembelihanku, hidupku dan matiku hanya untuk Allah. Bukan untuk selain Allah. Ya. Dan juga addu'a wal ibadah, doa adalah ibadah, maka doa hanya kepada Allah, jangan kepada selain Allah. Dan ibadah-ibadah yang lainnya, tawakal adalah ibadah, berserah diri, berpasrah diri kepada Allah adalah ibadah, maka jangan kita berserah diri kepada makhluk, kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kata yakni Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, man tawakkala ya bi ghairillah, barang siapa yang bertawakal kepada selain Allah, maka dia akan nadima, dia akan menyesal. Ya. Walam yajid ma yutawakkalu alaih, dan dia tidak akan dapati apa yang dia sandarkan kepada makhluk. Kalau kita bersandar kepada makhluk, nyesel kita. Kalau kita bersandarnya kepada makhluk, nyesel kita. Kecewa kita. Marah kita. Karena rupanya sudah menyandarkan kepada makhluk, makhluk tersebut tidak bisa mendatangkan apa yang kita sandarkan tadi. Maka bersandarlah kepada Allah. Karena tawakal adalah syarat iman dan Islam. Ya, Nabi Musa dalam surat Yunus setelah selamat dari Fir'aun mengingatkan kaumnya. Ketika berdakwah kepada kaumnya, ya qaumi, ya in kuntum amantum billahi fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin, wahai kaumku, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah, fatawakkalu, tawakallah hanya kepada Allah, in kuntum muslimin, jika kalian berislam. Jadi jika menyatakan iman dan Islam, bertawakallah kepada Allah. Maka jangan bertawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Tawakal adalah i'timad, bersandarnya kita itu kepada siapa? Kepada Allah hendaknya. Ya, berusaha, silahkan berusaha. Fa ajmilu fit talab, kata Rasulullah. Perbaguslah dalam mencari. Sebab-sebab itu Allah ciptakan. Tapi ingat, yang menciptakan sebab, yang menciptakan permasalahan, yang menciptakan jalan keluar, Allah Subhanahu wa taala. Maka bersandarlah dalam usaha kita, dalam mencari sebab kita, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian wa haqqul 'ibadi 'ala Allah, hak hamba atas Allah, alla yu'adzibahum ma la yusyriku bihi syai'a. Yaitu barang siapa yang menunaikan hak Allah, maka hak hamba tersebut Allah wajibkan dirinya atas perkara tersebut. Allah tidak akan menyiksa hamba tersebut. Syaratnya apa? Kalau dia tidak berbuat syirik, tidak menyekutukan Allah dengan apapun, dengan siapapun. Ya, ini dakwahnya para nabi dan para rasul untuk kita beribadah hanya kepada Allah semata. Ya, maka jangan lakukan kesyirikan, syirik besar ataupun syirik kecil. Syirik kecil seperti riya, sum'ah, pamer, itu syirik kecil. Ya, itu juga syirik, enggak boleh. Ya, sekecil-kecilnya syirik itu lebih besar daripada sebesar-besarnya dosa besar. Ya. Kalau seseorang berzina, mencuri, membunuh, dosa besar. Tapi kalau dia sholat, ya, niatnya pamer supaya dipuji, dosanya lebih besar. Remeh kan? Tapi besar dosanya. Maka ikhlaslah hanya bagi Allah. Ya. Kalau ada godaan dalam hati, ya namanya hati. Al-qalb tataqallab. Al-qalbu yusamma al-qalbu li'annahu tataqallab. Hati dinamakan hati karena berbolak-balik. Gonta-ganti. Itu namanya hati. Allahu Akbar ikhlas baru alhamdulillahirabbil alamin terbesit pikiran-pikiran pamer, riya, sum'ah. Kemudian perangi lagi, saya ikhlas. Baru setelah itu ingat perkara dunia. Tadi nyari kunci, kuncinya baru ingat setelah sholat. Dan macam-macam. Itulah sholat. Tetapi hendaknya yang namanya ikhlas kita perangi perasaan-perasaan yang ya melalaikan kita dari Allah Subhanahu wa taala. Maka demikian, ikhwan fillah azakumullah, walil ibadi ba'dhum 'ala ba'din haqqul ihsani wal mu'awanati 'alal birri wat taqwa. Bagi para hamba sebagian atas sebagian yang lainnya itu punya hak untuk kita berbuat baik, untuk kita saling tolong menolong di atas albir, di atas kebaikan dan ketakwaan. Kalimat albirru wat taqwa, kata Imam Al-Qayyim dalam Al-Fawaid dan juga dalam Risalah Tabuqiyah, belum menjelaskan tentang albirru wa taqwa. Kalimat albirru wa taqwa ini dua kalimat. Idza istama'a iftaraqa wa idza iftaraqa istama'a. Itu dua kalimat yang kalau dia berkumpul maknanya beda. Tapi kalau bersendirian maknanya sama. Maksudnya gimana Ustaz? Naam, seperti ini. Kalimat albirri wa taqwa kalau berkumpul jadi satu, maka maksud daripada albir kebaikan adalah yang berhubungan dengan manusia, kebaikan, membantu. At-taqwa adalah terkait dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau disendirikan, ya, misalkan ittaqullah, bertakwalah kepada Allah, maka mencakup di dalamnya albir kebaikan. Kalau kita mengatakan berbuatlah baiklah, birrul walidain, maka sesungguhnya itu adalah setinggi-tingginya ketakwaan. Paham ini ya? Dua kalimat kalau berkumpul maknanya beda, tapi kalau berpisah maknanya sama. Seperti iman dan Islam. Iman itu sama Islam, kalau digabung, maka iman bermakna amal yang di dalam batin. Islam, amalan yang zahir. Tapi kalau dipisah, seorang dikatakan beriman, ya dia tidak akan dikatakan beriman kalau dia tidak berislam. Mencakup di dalamnya Islam. Seorang dikatakan muslim, ya berarti dia harus beriman, mencakup di dalamnya iman. Paham ya? Ini dalam Al-Qur'an sangat banyak sekali. Ya, sangat banyak sekali ya kalimat-kalimat albir wat taqwa atau al-islam wal iman, ini sangat banyak, kadang dipisahkan, kadang digabungkan, ya. Walihadza amarallahu bi iqamis salati wa ita'iz zakah. Oleh karena itu Allah itu di dalam banyak ayatnya memerintahkan untuk sholat dan menunaikan zakat. Ya. Sholat itu terkait hak dia dengan Allah, hak Allah atas dia. Dan menunaikan zakat adalah hak orang lain atas harta dia. Ya. Yang namanya zakat dalam hadis Bukhari Muslim, Rasulullah ketika bersabda kepada Mu'ad, ya, ketika dakwah ke Yaman, ya Mu'ad, innaka satati qauman ahla kitabin. Wahai Mu'ad, kamu akan mendatangi kaum dari kalangan ahlal kitab. Faj'al awwala ma tad'uhu ilaihi syahadatu an la ilaha illallah. Jadikanlah pertama dakwah kamu di sana supaya mereka mau bersyahadat. Syahadu an la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa in ata'u laka lidzalik, kalau mereka mau taat, mau nurut, mau bersyahadat, ya, fa akhbirhum anna Allah fardha 'alaihim khamsa salawatin fi kulli yawmin wa lailah. Kalau mereka mau bersyahadat, kabarkanlah kepada mereka bahwasanya Allah wajibkan untuk sholat 5 waktu sehari semalam. Fa in ata'u laka bidzalika, kalau mereka sudah mau salat 5 waktu, fa akhbirhum, kabarkan kepada mereka annallaha fardha ya zakata amwalihim, bahwasanya Allah wajibkan untuk mensucikan harta mereka untuk zakat. Tu'khadhu min aghniyaihim, diambil dari orang kayanya, wa turaddu ila fuqaraihim, kemudian diberikan kepada orang fakir miskinnya. Ya, petugas itu ngambil kemudian bagi kepada fuqara wal masakin. Ya. Fa in ata'u laka bidzalik khafaqallahu sabilahum. Kalau mereka sudah syahadat, sudah salat, sudah zakat, sudah, biarkan mereka. Jangan diajari macam-macam dulu. Sudah, amalkan itu dulu saja. Ya. Wattaqi da'watal madzlum, dan takutlah engkau terhadap doanya orang yang terzalimi. Ya. Falaisa li'annahu laisa bainahu wa bainallahi hijab, dikarenakan doanya orang yang terzalimi itu tidak akan tertutupi, tidak akan terhalangi, langsung terangkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, dalam berdakwah ini kita menyampaikan tauhid, menyampaikan perintah salat, perintah zakat, kewajiban-kewajiban beragama. Tetapi ingat, hindari kezaliman. Hindari kezaliman. Karena zalim itu zulumatun yaumil qiyamah, kegelapan pada hari kiamat. Takut hendaknya kita. Karena orang banyak bicara biasanya ya banyak keplesetnya. Ya. Orang banyak bertindak ya banyak salahnya. Oleh karena itu, hati-hati yang namanya kezaliman. Ittaqu dzulma fa inna dzulma dzulumatun yaumil qiyamah. Takutlah terhadap kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan justru di sini berpesan kepada Mu'adz. Mu'adz itu ulama. Ulamanya para sahabat. A'lamun nas bil halali wal haram. Paling tahu tentang halal dan haram. Itu pun diingatkan. Ingat. Dalam dakwah, ittaqu dzulma. Jauhi olehmu kezaliman. Jangan sampai orang zalim mendoakan kejelekan kepadamu. Karena orang yang terzalimi, dia muslim atau kafir, kalau berdoa mustajab. Allah tidak pandang dia agamanya apa. Tetapi ketika dia dizalimi, doanya mustajab. Dan Allah tidak pandang yang menzalimi itu apakah muslim atau kafir. Kalau dia zalim, ya, itu akan ada pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati, ittaqudz dzulma, takutlah oleh engkau wahai Mu'ad ketika berdakwah kezaliman. Bahaya kezaliman. Ya, yaitu wad'u syai' fi ghairi mawdhi'ihi, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Hati-hati. Ya, ini juga dalam berdakwah kita semuanya, ya, kita yang berdakwah, khususnya nasihat bagi saya pribadi untuk hati-hati tentang masalah kezaliman. Ya. Wa qubidha an-nabi sallallahu alaihi wasallam wa huwa yaqul, dan nabi pun ketika beliau dicabut ruhnya, terakhir yang pesan beliau adalah as-salatu wa ma malakat aymanukum, salatlah, jagalah salat dan berikanlah hak budak-budak kalian. Zaman dulu orang yang paling rendah strata sosialnya adalah budak. Dan rata-rata orang Arab punya budak. Maka Rasulullah mengingatkan pesan terakhir beliau ini sebelum meninggal dunia. Persis sebelum meninggal dunia. Jagalah salat, as-salatu, jagalah salat, wa ma malakat aymanukum, dan perhatikanlah hak-hak budak-budak kalian. Ya. Maka kalau di atasnya budak lebih lagi. Khadim wa khadamah, pelayan laki-laki, pelayan perempuan, pembantu rumah tangga, karyawan, pekerja. Hati-hati, jangan sampai menzalimi mereka. Ya. Jangan sampai menzalimi mereka. Fa innahum a'wanukum, dikarenakan mereka adalah rekan-rekan kalian yang Allah titipkan mereka kepada kalian. Jadi kalau ada orang bekerja dengan kita, Allah titipkan orang tersebut kepada kita. Nanti Allah akan berikan rizkinya dia lewat kita. Jadi hati-hati. Rizkinya dia jangan sampai kita zalimi. Ya, ingat ini yang bos-bos, ya, takut, ya, takut pada Allah. Ya, takutlah kepada Allah. Bahwasanya karyawan, anak buah, bawahan itu adalah titipan Allah. Akan ditanya oleh Allah, bagaimana pertanggungjawabanmu terhadap anak buahmu, karyawanmu? Ini akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Ya. Berarti pentingnya untuk memperhatikan hak-hak antar manusia. Wa qauluhu ta'ala falaysa lahu al-yawma hahuna hamim wala ta'amun illa min ghislin la ya'kuluhu illa al-khati'un. Pada hari tersebut tidak ada bagi dia yang diazab oleh Allah tadi yang tidak beriman. Tidak ada bagi dia pada hari tersebut hamim, pelindung, pembela, tempat berlindung. Wala ta'amun illa min ghislin, dan tidak ada makanan bagi dia kecuali dari ghislin. Nanti akan ditafsirkan ghislin itu apa. La ya'kuluhu illa al-khati'un. Tidaklah memakan ghislin tadi kecuali orang-orang yang pendosa. Ai laisa lahu al-yawma may yanqidhuhu min adabillah. La hamima wa huwa al-qaribu. Tidak ada pada hari itu orang yang bisa menghalangi azab Allah. Tidak memiliki hamim, yaitu kerabat, orang dekat yang bisa melindungi dia. Wala syafi'a yuta'u, dan tidak akan ada yang bisa memberikan syafaat kepada dia. Yang akan diberikan syafaatnya karena dia tidak beriman. Kalau orang tidak beriman, enggak bisa diberi syafaat. Enggak bisa diberi syafaat. Ya. Karena syarat orang ya mendapatkan syafaat dari Rasulullah, syafaat dari orang-orang saleh, dari mujahid fisabilillah adalah dia orang yang beriman. Ya, diperkhususkan, dia perkhususan satu orang, siapa itu? Pamannya Rasul. Ya. Diberi azab yang paling ringan. Berupa apa? Di dalam hadis ya diberi sandal min qatran dari tembaga, dari apa namanya lempengan besi, ditempelkan di kakinya hatta tughli dimaghuhu, sampai otaknya itu apa ini mendidih. Itu azab neraka jahanam yang paling ringan. Loh, paling ringannya begitu. Allahu musta'an. Maka banyak-banyak kita berlindung kepada Allah ya dari azab neraka jahannam. Na'udzubillahi minan nar. Na'udzubillahi minan nar. Tsumma na'udzubillahi minan nar. Wala tu'ama lahu hahuna illa min ghislin. Dan tidak ada makanan bagi mereka kecuali ghislin. Qala Qatadah huwa syarru tu'ami ahli nar. Ini adalah sejelek-jelek makanannya penduduk neraka. Wa qala Ar-Rabi' wa Ad-Dhahhak, berkata Ar-Rabi' dan Ad-Dhahhak, huwa syajaratun fi jahannam, yaitu pohon di dalam neraka jahannam. Wa qala Ibnu Abi Hatim ya, dan berkata Ibnu Abi Hatim, haddatsana Abi qala haddatsana Mansur Ibnu Abi Mazahim qala haddatsana Abu Sa'id Al-Mu'addim an Khusayf an Mujahid an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ibn Abi Hatim meriwayatkan dengan sanadnya dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, qala wa ma adri mal ghislin walakinni adunnuhu zakum. Aku tidak tahu apa itu ghislin, tetapi yang aku sangka itu adalah zakum, yaitu syajaratu zakum, pohon zakum, ta'amul asim ya, makanannya orang-orang yang hina, yang jelek, yang mendidih di dalam perut ya, yang kalau dimakan apa namanya nyangkol di sini tenggorokan dan mendidih di dalam perut. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Syubayb ibn Bishr an Ikrimah ibn Abbas, berkata Syubayb ibn Bishr dari Ikrimah dari Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, beliau mengatakan al-ghislin ad-damu wal ma'u yasilu min luhumihim, yaitu darah dan air yang menetes dari daging-daging mereka yang disiksa. Jadi kalau seorang luka itu kan keluar darah sama minyak ya, sama cairan itu. Nah, itulah yang disebut ghislin. Itulah yang akan dimasukkan kepada mulut-mulut penduduk neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Wa qala Ali bin Abi Thalhah, berkata Ali bin Abi Thalhah, al-ghislin sadidu ahli nar. Ya, ghislin kata Ali bin Abi Thalhah adalah sadidu ahli nar, yaitu nanahnya penduduk neraka jahannam. Na'udzubillah min dzalik. Fala uqsimu bima tubsirun. Kemudian Allah berfirman, wa ma la tubsirun. Maka benar-benar aku bersumpah dengan apa yang kalian lihat. Wa ma la tubsirun, dan apa yang kalian tidak melihat. Innahu laqawlu rasulin karim. Sesungguhnya Al-Quran itu adalah perkataan yang disampaikan oleh utusan yang mulia. Wa ma huwa biqawli syair. Al-Quran itu bukan perkataan penyair. Qalilam ma tu'minun. Di mana penyair itu begitu sedikit orang akan percaya. Kenapa? Karena penyair itu kadang kalimatnya berlebihan. Ya, kalau orang penyair itu kan kadang kalimatnya berlebihan ya. Sebagaimana syair-syair dalam bahasa Indonesia kan seperti itu. Ya. Sehingga kebanyakan orang pada syair tersebut ya enggak percaya. Ya. Karena biasanya hiperbola kalimatnya. Wala biqauli kahin qalilan ma tadhakkarun. Dan bukan pula perkataan dukun. Karena betapa sedikit orang yang tahu perkataan dukun. Ya, syaj'ul kuhan, perkataan orang dukun itu kan banyak kita enggak tahu. Contoh perkataan dukun ya bim salabim, abrakadabra, was-was-was-was dan seterusnya. Apa artinya? Enggak tahu. Bahasa apa itu? Enggak tahu juga. Apa artinya? Enggak tahu. Bahkan si dukunnya aja enggak tahu apa ini maknanya. Enggak tahu juga. Pokoknya beginilah jambi-jambinya. Ya. Jadi enggak mungkin Al-Qur'an itu perkataan dukun. Perkataan dukun itu banyak yang enggak tahu artinya. Bahkan dukunnya sendiri tidak tahu apa makna arti ya apa gedabra, simsalabim, atau kalimat-kalimat yang lainnya. Tanzilum mir rabbil alamin. Al-Qur'an itu turun dari Rabb semesta alam, dari Allah Subhanahu wa taala. Yaqulu ta'ala, Allah berfirman di sini. Muqsiman li khalqihi bima yushahidunahu min ayatihi makhluqatihi ad-dalati ala kamalihi fi asma'ihi wa sifatihi. Allah di sini berfirman. Allah berfirman kepada para makhluknya dengan apa yang mereka saksikan. Jadi Allah bersumpah kepada para makhluk Allah dengan apa yang disaksikan oleh makhluk-makhluk tersebut. Dari ayat-ayat Allah yang terdapat pada ciptaan-ciptaan Allah. Ad-dalati ala kamali, semua ciptaan Allah itu menunjukkan atas kesempurnaan Allah. Pada asma wa sifatnya, pada nama-namanya, pada sifat-sifatnya. Subhanallah, ya. Dalam syair yang dipuji oleh Rasulullah dikatakan wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Pada segala sesuatu ini, alam raya ini, itu menunjukkan pada satu hal. Apa itu? Menunjukkan bahwasanya Allah itu Maha Esa, Sang Maha Pencipta. Huwallahul khaliqul bari'ul musawwir. Dialah Allah yang Maha Pencipta, yang Maha Al-Bari, Al-Maha Al-Musawwir. Masih ingat makna daripada Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir? Masih ingat? Sudah pernah saya sampaikan di sini. Al-Khaliq menciptakan dengan takdirnya. Di antara kesempurnaan Allah, tidaklah sesuatu tercipta kecuali Allah sudah tentukan dan Allah mengetahui. Makna Allah mentakdirkan, Allah Maha mengetahui sebelum hal itu terjadi. Allah berkehendak dengan itu dan Allah wujudkan hal itu. Ya, semua ini. Ya, wa ma taskutu min waraqatin, dan tidaklah gugur satu daun dari rantingnya kecuali sudah fi kitabim mubin, sudah tercatat dalam kitab catatan Lauhul Mahfudz yang begitu gamblang dan jelas. Gamblang, semuanya sudah ada. Ya. Karena apa? Allah Maha berilmu. Sabaqa ilmu. Telah mendahului ilmu Allah. Alim Allah makana wa ma yakunu wa ma sayakunu wa ma lam yakun in kana yakun kaifa kana yakun. Kata Al-Imam Ibnu Katsir, Allah Maha mengetahui. Maha mengetahui apa yang telah terjadi, yang sekarang terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang tidak terjadi, kalaulah terjadi bagaimana terjadinya. Allah itu Maha berilmu. Kemudian Al-Bari, Al-Bari adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dari sesuatu yang Allah kehendaki. Ya. Jadi Allah ciptakan apa yang Allah takdirkan. Al-Bari, Allah ciptakan apa yang Allah kehendaki. Al-Musawwir adalah Allah Maha Pencipta, menciptakan sesuai dengan sifat yang Allah kehendaki. Kesempurnaan Allah. Yang menunjukkan semua itu Allah. Ya, Allah lah yang Sang Maha Pencipta. Sehingga tidak pantas kalau ditanyakan apakah Allah itu ada. Pantas gak kita tanya seperti itu? Kalau kita muslim gak pantas. Ya, kalau kita muslim gak pantas. Kalau orang kafir wajar. Kalau seorang muslim bertanya apakah Allah itu ada, gak pantas. Karena kita sudah yakin Allah yang menciptakan ada. Apa yang ada adalah yang menciptakan Allah. Sehingga gak pantas kalau kita seorang mukmin, seorang muslim bertanya apakah Allah wujud. Bahkan kullu wujud, setiap apa yang ada, ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa khaliqul wujud. Dialah Allah yang menciptakan al-wujud. Sehingga Allah tidak mensifati dirinya di dalam Al-Quran dengan al-wujud. Tidak. Tapi mensifati dirinya dalam Al-Quran dengan apa? Dengan al-khaliqul bari'ul musawwir. Kata Ibnu Katsir, ya, di dalam tafsirnya, wa huwa Allah khaliqu kulli wujud. Dialah Allah yang menciptakan segala yang wujud, yang ada. Sehingga Allah tidak mensifati dirinya dengan wujud. Karena apa? Wujud itu Allah ciptakan. Allah lah yang Maha Pencipta. Sehingga tidak pantas seorang mukmin bertanya Allah itu ada atau tidak. Kalau dia kafir, tanya Allah ada atau tidak. Nah, baru kita terangkan. Begitu, paham ya? Paham. Ya. Sehingga makna syahadat, asyhadu an la ilaha illallah atau la ilaha illallah, bukan maknanya la wujuda illahu, tidak ada wujud kecuali dia. Bukan. Makna la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang hak melainkan Allah. Sangat jelas. Ilah artinya sesembahan. Tidak ada yang disembah dengan hak kecuali Allah. Allah lah satu-satunya yang berhak untuk diibadai. Nah, inilah wahai kaum muslimin, segala sesuatu ini, segala wujud alam raya ini menunjukkan bahwasanya Allah adalah Sang Maha Pencipta. Kalau ada orang, apa bukti ada Allah? Adanya kamu, adanya Allah. Kalau kamu mengingkari Allah, kamu mengingkari diri kamu sendiri. Ya. Saya masih mencari eksistensi Tuhan. Ya, kamu bingung, kamu masih mencari eksistensi diri kamu sendiri. Kamu ada atau enggak ada, masih bingung dia. Akhirnya dia katakan, sebenarnya kita tidak ada. Kita ada itu setelah diadakan. Ya ngapain? Muter-muter kalimatnya. Ya, ada dan tidak ada. Antara ada dan tidak ada. Siapa? Samar-samar. Wong ada di depan kamu kok. Kamunya juga ada. Ini bikin bingung. Sudahlah, gak usah bingung-bingung. Kalau orang kafir bingung adanya Allah, wajar kita terangkan. Supaya dia paham. Tapi kalau dia sudah bersyahadat, sudah tinggal dia pelajari nama-nama dan sifat Allah saja. Beriman dengannya sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah dan yang diterangkan oleh para ulama. Nah. Kemudian wa maghaba anhum mimma la yushahidunahu minal mughibati anhum. Dan juga Allah bersumpah dengan apa-apa yang tidak terlihat dari mereka, yang tidak disaksikan oleh mata-mata mereka. Karena itu perkara-perkara yang ghaib. Perkara-perkara yang kita tidak saksikan. Ya, oleh karena itu sifat orang yang beriman dalam Al-Baqarah, alladzina yu'minuna bil ghaib, yang percaya, beriman, yakin tentang perkara ghaib. Ghaib di sini pertama adalah Allah, karena kita tidak melihat Allah, tetapi kita yakin, lebih yakin daripada apa yang kita saksikan. Ya. Kita tidak melihat Nabi Muhammad, tapi kita yakin. Ya, kita tidak melihat Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi enggak melihat, tapi kita yakin. Kita tidak melihat malaikat, tapi kita yakin. Itulah orang yang beriman. Ya, jangan percaya harus bukti dulu, itu mah masalah dunia. Kalau masalah agama tidak begitu. Ya. Percaya setelah didatangkan bukti dari Al-Qur'an dan Sunnah, percaya saja sudah, selesai. Karena Al-Qur'an adalah Al-Amin, yang terpercaya. Ya, yang terpercaya, tidak bisa diingkari, ya, tentang kepercayaan tersebut. Sehingga ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah, ya, demikianlah Allah bersumpah dengan perkara yang manusia tidak lihat. Ya. Sehingga kalau kita tidak melihat sesuatu, ya, tidak melihat sesuatu, itu kan ghaib. Ya, kalau kita tidak menyaksikan, ya, ya sudah, kita enggak tahu kecuali yang sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak lihat surga dan neraka, tapi kita yakin. Kenapa? Allah dan Rasul-Nya menghabarkannya, menceritakannya. Ya. Itulah kita beriman, percaya. Kalau ditanya, apa buktinya adanya surga dan neraka? Ya adanya api itu bukti ada neraka. Adanya pohon-pohon ini bukti adanya surga. Adanya kita bukti adanya Allah. Selesai seperti itu. Hanya saja ini orang kadang gak nyangkol-nyangkol ini. Dipahamkan tapi gak nyangkol-nyangkol. Sabar ya kalau mendakwai orang yang tidak beriman. Karena dia tidak percaya. Untuk mempercayakan kan susah sekali. Ya sabar kita. Sehingga beda mendakwai orang yang sudah bersyahadat. Sudah menyatakan percaya. Dengan mendakwai orang yang belum percaya. Ya, ini penting ya, penting sekali untuk kita sampaikan. Dan orang yang tidak percaya pun terbagi, ada yang ahlul kitab, ada yang musyrikin. Ahlul kitab itu Yahudi, Nasrani, mereka sudah kenal Allah, tahu Allah. Ya, kenal para nabi Allah. Itu pun berbeda ya dengan orang-orang yang sama sekali enggak kenal. Orang-orang Hindu, Buddha, animisme, dinamisme, pedalaman hutan sana, enggak tahu. Ya. Tapi justru biasanya yang seperti itu lebih mudah. Ya. Karena mereka masih polos, belum bercampur dengan hawa nafsu dirinya. Ya. Ma'asyiral muslimin, Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan innal Qur'ana kalamuhu wa wahyuhu wa tanziluhu 'ala 'abdihi wa rasulihi alladhi istafahu li tablighir risalati wa da'il amanati. Al-Quran ini adalah kalamullah. Perhatikan ini. Ini prinsip ini. Prinsip ahlus sunnati wal jamaah. Bahkan prinsip seorang muslim. Al-Quran adalah kalamullah. Wahyu Allah. Diturunkan oleh Allah. Atas hambanya dan rasulnya. Hambanya dan rasulnya Jibril. Kemudian diturunkan setelah itu. Ke Nabi Muhammad SAW. Alladzi istafahu, yang Allah pilih, litablighir risalah, untuk menyampaikan risalah ini, wa da'il amanah, dan untuk menyampaikan amanah wahyu ini. Ini prinsip. Ya, prinsip. Al-Quran kalamullah. Minhu bada'a wa ilaihi ya'ud. Dari Allah lah kalam itu, kembali kepada Allah pula kalam tersebut nanti. Al-Quran kalamullah. Mushafnya, tulisannya, bacaannya kalamullah. Tapi kan mushaf ini kan buatan pabrik, Ustaz. Suara ini kan suaranya kita, Ustaz. Apakah boleh kita katakan Al-Qur'an kalamullah, tapi lafzi makhluk. Mushaf makhluk. Gimana? La, kata Imam Ahmad, la. Jawablah tetap Al-Qur'an kalamullah. Wa ma qara'ahu al-qari wa ma kutiba fil masahif fa huwa kalamullah. Yang ditulis di mushaf, yang dibaca oleh qari, itu kalamullah. Kalau kita bedakan, jangan heran ada orang yang mengaku tokoh agama menulis kul huwallahu ahad, disobek-sobek, diinjek-injek. Apa menurut dia? Ini kan cuma tulisan. Kalamullah kan di filauhil mahfuz. Ya. Allahul musta'an. Dari mana? Ketika dia memisahkan antara kalamullah dengan mushaf dan yang dibaca. Tidak ada yang mengingkari suara kita itu makhluk. Mushaf ini apa namanya? Pabrikan. Tetapi kita enggak boleh memperinci seperti itu. Karena apa? Akan menimbulkan celah bagi orang-orang yang akan apa? Akan melecehkan Al-Qur'an. Dia injek Al-Quran. Nah ini kan cuma mushaf. Ini kan cuma kertas sama tulisan tinta. Akhirnya dia injek-injek. Dengan alasan Al-Qurannya itu jilauhul mahfud. Kalau ini cuma kertas saja. Allahul musta'an. Padahal Al-Quran kalamullah baik. Ya apa? Di Baitul Ma'mur. Ya, di Baitul Ma'mur. Ataupun yang di mushaf ataupun yang dibaca itu adalah kalamullah. Maka kata Imam Ahmad bin Hanbal, jawablah Al-Quran kalamullah. Yang di mushaf kalamullah. Yang dibaca oleh qari kalamullah. Sehingga siapa ijma' para ulama, siapa yang menginjak mushaf, dia kufur. Kufran bawahan. Diinjak-injak misalkan dengan sengaja. Ya. Itu kufur, kufran bawahan. Murtad. Dibahas di fikih. Di fikih jelas sekali. Kufur itu bisa dengan tiga hal. Dengan keyakinan, bisa lisan, bisa dengan perbuatan. Contoh perbuatan yang membuat dia murtad adalah ketika dia menginjak-injak mushaf Al-Quran. Murtad. Bagaimana langkah kita saat? Ya suruh syahadat sudah. Wong kita bukan hakim. Kalau kita hakim, kita umaro, panggil, tangkep. Diadili. Kamu nginjak Quran. Ya, sadar. Sadar. Gila enggak kamu? Enggak gila. Ya sudah. Kalau enggak tobat, penggal kepalanya. Oh jangan, saya tobat. Ya sudah. Kalau tobat, buktikan tobat kamu. Kalau pemerintah. Tapi kalau kita da'i, umat, ya jangan begitu. Dakwai saja. Sampaikan, itu enggak boleh. Bersyahadat lagi kamu, batal nanti kamu. Ya. Bisa murtad karena menginjak-injak Al-Qur'an. Syahadat lagi. Ya, karena ya, innama anta mudzakir. Kamu itu cuma memberikan peringatan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Kamu enggak bisa maksa. Wong kita enggak punya wewenang. Kita cuma menyampaikan, kita cuma tabligh, menyampaikan, menyampaikan. Balighu ani walau ayat. Ya, sampaikan dariku walau satu ayat. Wa hadithu an bani Israil wal haraj. Dan ceritakanlah silahkan dari kisahnya Bani Israel, tidak dilarang. Tapi ingat, man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku, ya, maka persiapkanlah tempat duduknya di neraka. Itu hadisnya satu urutan ini. Ya, sehingga dari sini ikhwan fi din azakumullah, kita sampaikan saja. Khususnya Al-Qur'an kalamullah. Enggak usah ditanya-tanya ini apa namanya kertasnya itu apa namanya pabrikan apa suaranya itu, enggak usah tanya, anak kecil aja tahu. Tetapi kalau kita nyatakan dengan pernyataan resmi, itu akan membuat celah orang yang akan memisahkan antara mushaf ya dengan Al-Qur'an. Akhirnya apa? Dia akan berkesimpulan di dunia sudah tidak ada Al-Qur'an lagi. Kenapa? Yang ada cuma mushaf sama bacaannya saja. Bahaya kan? Bahaya. Oleh karena itu Imam Ahmad bin Hanbal, ulama yang diuji pada tiga generasi pemerintahan, yang ketika itu pemerintahannya dikuasai qadhinya, hakimnya, oleh orang-orang Mu'tazilah, beliau diuji dengan itu, dan beliau yang kokoh di atas ya akidah ahli sunnah, akidah seorang muslim, yaitu Al-Quran kalamullah. Ya, Al-Quran kalamullah. Kenapa Imam Ahmad? Karena yang ketika itu di Baghdad itu adalah Imam Ahmad bin Hanbal. Dan fitnahnya itu di Baghdad. Adapun Imam Syafi'i, beliau sudah merasakan penjara, tetapi beliau hijrah ke Mesir. Beliau pindah ke Mesir. Sehingga beliau selamat karena di sana. Dan beliau begitu menangis ketika mendapati murid-murid beliau, karena yang berpegang di atas prinsip sunnah ini, Al-Quran kalamullah, adalah murid-murid Imam Syafi'i yang ada di Baghdad. Imam Ahmad bin Hanbal dan Al-Buwaiti. Al-Buwaiti ini peringkas muridnya Imam Syafi'i, yang dia meringkas fikih Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i itu fikihnya beliau itu Al-Umm, diringkas oleh murid beliau di Mesir Al-Muzanni, Mukhtasar Al-Muzanni. Kalau di Baghdad, di Irak itu Al-Buwaiti, Mukhtasar Al-Buwaiti. Yang bermadhab Syafi'i tentunya paham. Al-Buwaiti ini temannya Imam Ahmad. Dan beliau meninggal dunia dibunuh karena mempertahankan akidah ini. Maka kita harus tegas di sini, Al-Qur'an adalah kalamullah, laisa bimakhluq, bukan makhluk. Ya, kalau ada yang mengatakan ini kan mushaf, Al-Qur'an kalamullah. Suara kita kan suara kita ini, Al-Qur'an kalamullah. Titik sudah. Laisa bimakhluq, bukan makhluk. Ini prinsip ya. Ya. Kalau kita enggak mengatakan Al-Qur'an kalamullah, berarti kita boleh berlindung kepada selain Allah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dengan kalimat-kalimat Allah, dengan kalamullah yang sempurna dari kejelekan apa yang Allah ciptakan. Kalau kalamullah itu makhluk, berarti berlindung dari makhluk, dari ciptaan Allah. Ya, berlindung dengan makhluk dari Allah, ya, ini sesuatu yang makna yang sangat rusak, ya. Makanya kalamullah merupakan sifat Allah. Kalam itu sifat, ya. Allah memiliki sifat, yaitu sifat kalam. yang qa'imatun fi dzatih, yang ada pada zatnya Allah, sehingga tidak terlepas dari Allah, bukan ciptaan Allah tetapi sifat Allah. Paham ya? Kalam itu sifat Allah. Ya, di antara sifat Allah berbicara. Ya, berbicara. Tentunya berbicaranya tidak seperti makhluk ya. Jangan disamakan, ya. Jangan disamakan. Kalam adalah sifat Allah yang ada pada zatnya Allah, sehingga tidak berpisah, bukan makhluk. Ya. Paham ini ya? Fadhil dikumandangkan azan terlebih dahulu. Di antara doa yang sering kita luput setelah azan, mungkin kita sering, dan ini sunnah, Allahumma rabba hadhihi da'watit tamah wassalatil ta'imah dan seterusnya. Ya. Mayas'alallah liyal wasilah ya halat lahu syafa'ah. Barang siapa yang memintakan kepada Allah wasilah, wasilah ini adalah derajat yang tinggi, diterangkan dalam anunya, wasilah ini adalah derajat yang tinggi bagi Rasulullah di surga. Maka barang siapa yang memintakan wasilah dalam doa ini, doa setelah adzan, maka dia akan mendapatkan syafaatku pada hari kiamat. Dan ada doa yang sering dilupakan sebelum itu, apa itu? Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiya. Dalam riwayat lain ditambah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Man qala, barang siapa yang mengatakan ini setelah adzan, ghufira lahu dzanbuhu, diampuni seluruh dosanya. Ya. Dan juga disyariatkan pula setelah itu selawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad baru Allahumma rabb hadhihi da'watit tammah wassalatil qa'imah. Ya, mungkin karena yang terkenal ini yang terakhir, akhirnya kita kadang lupa yang pertama tadi. Ya, raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Hadisnya sahih semuanya. Alhamdulillah. Ya, jangan lupa diamalkan. Ya, karena 5 kali kita mendengar adzan. Bahkan doa yang paling gampang ya. Gampang, dari kecil kita hafal insyaallah taala. Kita lanjutkan. Faqala ta'ala, Allah berfirman, fala uqsimu bima tusirun wa ma la tusirun innahu laqawlu rasulin karim, yakni Muhammad. Yaitu Nabi Muhammad adalah rasul yang mulia. Adzafahu ilaihi ala makna tabligh. Disandarkan kepadanya maknanya adalah penyampaian. Ya, bahwasanya Nabi Muhammad adalah seorang rasul yang mulia, yang amanah, yang menyampaikan seluruh apa yang diwahyukan kepadanya. Li'anna ar-rasula min sya'ni ayyuballigha 'anil mursal. Ya, 'anil mursil, wa li hadza adhafahu fi surati takwir ila ar-rasulil malaki. Dikarenakan rasul, utusan, di antara tugasnya adalah menyampaikan dari yang memberi, yang mengirimnya, yang mengutusnya. Oleh karena itu di dalam surah At-Takwir ya diingatkan pula ya tentang rasul dari kalangan malaikat, innahu laqaulu rasulin karim, sesungguhnya itu adalah perkataan rasul yang mulia, dzi quwwatin 'indal 'arsyi makin, rasul yang kuat ya, memiliki kedudukan yang tinggi di sisi arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala, muta'in thamma amin, dia ditaati oleh malaikat yang lainnya, thamma amin, dan kemudian beliau pula seorang yang amanat. Hada Jibril, ini Jibril. Jadi Nabi Muhammad dan malaikat Jibril sama-sama Rasulullah, sama-sama digelari Rasulun Karim, rasul yang mulia. Rasul yang mulia. Ketika dikatakan mulia berarti benar-benar menyampaikan amanat risalah tersebut, tablighur risalah. Ya, maka kita pun harus yang melanjutkan ya warisan Nabi tersebut untuk menyampaikan risalah ini kepada umat. Tsumma qala ta'ala wa ma sahibukum bimajnun, dan bukanlah sahabat kalian ini itu gila, yakni Nabi Muhammad. Wa laqad ra'au bil ufuqil mubin, sungguh Nabi Muhammad itu benar-benar melihat malaikat Jibril di ufuk yang sangat jelas, yakni anna Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ra'a Jibril alaihi salam ala suratihi allati khalaqahu Allahu 'alaiha, yaitu Nabi Muhammad pernah melihat langsung dengan mata kepala malaikat Jibril dengan rupa asli yang Allah ciptakan malaikat Jibril dengannya. Karena malaikat Jibril kadang datang ya'tini misla salsalatil jaras, seperti kadang gemerincing. Wa huwa ashadduhu 'alayya, kata Rasulullah, itu sangat susah bagiku karena enggak ada wujudnya, tapi datang seperti gemerincing lonceng yang sangat berat. Hadisnya Bukhari ya, dalam kitab Al-Wahyi. Nah, terkadang fi surati adami, wujudnya seperti manusia ya. Terkadang wujud asli malaikat yang Allah ciptakan malaikat Jibril dengan rupa tersebut. وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِظَنِينَ أَيْ بِمُتَّهِينَ, dan Nabi Muhammad bukan orang yang bidhanin terhadap perkara ghaib, bukan orang yang menerka-menerka, ngira-ngira terhadap perkara ghaib, bukan. Atau bimuttahim adalah tuduhan bahwasanya sering lantur ceritanya, itu bukan demikian Nabi Muhammad. Jadi kalau kalimat muttahim dalam jarh wa ta'dil itu dalam mustalah hadis, kalau seorang dikatakan kadzib, dusta, dia terbukti kedustaannya. Ima pengakuannya atau terbukti dengan berbagai macam fakta. Tapi kalau dia muttaham bil kadzib, ini kemungkinan besar dia berdusta. Ya, walaupun belum jelas, tetapi qarinah yang menunjukkan begitu jelas bahwasannya dia berdusta dalam meriwayatkan hadis. Ya, itu kalimat muttaham. Dan Nabi Muhammad muttaham saja tidak. Ya, muttaham saja tidak, apalagi sampai tingkatan berbohong, tidak sama sekali. Dan ikut diakui oleh seluruh orang-orang Quraisy. Wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, dan bukan pula itu perkataan syaitan yang terkutuk. Dan ayat ini dalam surah At-Takwir ayat 25 ini membantah penafsiran. Ya. Penafsiran yang dalam sebuah riwayat dikenal dengan Qissatul Majaniq. Qissatul Majaniq yaitu ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, syaitan itu membisikkan bisikan-bisikan, kemudian bercampurlah wahyu dengan bisikan syaitan. Itu penafsiran tersebut ya. Walaupun ada sebagian ulama yang berpendapat sanadnya jayyid sahih, tetapi ya sebagian ulama menganggap bahkan mungkar riwayatnya, dan apalagi bertentangan dengan Al-Quran. Dan yang berpendapat itu penafsiran tersebut, apa kisah tersebut itu benar pun, maka itu pada awal mula ya, pada awal mula turunnya wahyu, dan ya tetap yang disampaikan dalam Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Itu awal, ketika awal itu ya. Tetapi yang benar, pendapat yang benar, sebagaimana Allah berfirman di sini, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, Al-Quran itu bukan perkataan syaitan. Jadi enggak ada sisipan sama sekali, enggak ada campuran sama sekali. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan wahyu, syaitan itu lari terbirit-birit. Mana mungkin bisa syaitan itu membisiki di telinga Nabi. Malaikat Jibril datang, syaitannya lari. Enggak bisa. Ya. Maka sesuai dengan ayat di sini, wa ma huwa biqauli syaitanir rajim, Al-Qur'an itu bukan perkataan syaitan. Ya. Wa hadza qala hahuna wa ma huwa biqauli syair. Dan Al-Qur'an pula bukan perkataan penyair, qalilam ma tu'minun, yang sedikit sekali dipercaya. Karena bahasa penyair kadang bahasa yang berlebihan. Ya. Wa la biqauli kahin, qalilam ma tadhakkarun, bukan pula perkataan dukun, yang sedikit sekali orang yang paham perkataan dukun. Fa adzafahu Allah taala taratan ila qaulir rasulil malaki wa taratan ila rasuli basyari. Terkadang di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala sandarkan Al-Qur'an ini dibawa oleh rasul malaikat, terkadang dibawa oleh rasul manusia yaitu Nabi Muhammad, li anna kullan minhumā muballighun 'anillahi mastamanahu 'alaihi min wahyihi wa kalamihi. Dikarenakan masing-masing keduanya, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, ini sama-sama mubaligh, sama-sama menyampaikan seluruh apa yang dari Allah atas apa yang diamanatkan kepadanya berupa wahyu dan kalamullah. ya, kalamullah. Walihada qala ta'ala, oleh karena itu Allah berfirman, tanzilum mir rabbil alamin. Al-Quran itu turun dari Rabb semesta alam. Jelas, Al-Quran kalamullah. Ya, ini tidak boleh goyang, ini prinsip seperti ini. Bahaya kalau goyang, bisa bahaya sekali ini. Wa qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya, haddatsana Abu al-Mughirah قال حدثنا صفوان قال حدثنا شريح ابن عبيد قال قال عمر بن الخطاب telah menceritakan kepada kami Abu Al-Mughirah, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Safwan, beliau berkata telah menceritakan kepada kami Shurayh ibn Ubaid, beliau berkata berkata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, kharajtu ata'arradu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qabla an usallima. Aku pernah keluar ingin ngetes Rasul. Aku pernah keluar ingin ngetes Rasul sebelum aku masuk Islam. Ya. Pengen dengarkan apa sih perkataan Muhammad itu, kan begitu. Pengen dengar. Fawajadtuhu qad sabaqani ila al-masjid. Ya, rupanya aku dapati Nabi Muhammad sudah mendahului di masjid, maksudnya di Masjidil Haram, di Ka'bah. Di Ka'bah. Karena Nabi Muhammad kadang salat di Ka'bah. Ya, di Ka'bah. Fakumtu khalfa, aku berdiri di belakangnya. Fastaftaha surat al-haqah, maka beliau mulai membaca surat al-haqah ini. Faja'antu a'jab, ya, faja'antu a'jabu min ta'lifil Qur'an. Dan aku begitu kagum terhadap susunan Al-Quran. Karena orang Arab itu orang fasih. Orang yang fasih. Kagum, luar biasa ini kalimatnya. Kalau kita gak paham karena kita bukan orang Arab. Atau gak tahu bahasa Arab. Jadi dengar Qur'annya biasa-biasa aja. Giliran nangis. Oh, karena korinya suaranya bagus banget. Sedih banget akhirnya nangis. Nah, kan begitu kan kadang kita. Apa maknanya sih? Gak tahu pokoknya. Merdulah. Nah, akhirnya nangis. Ya itu kita ya. Orang gak tahu bahasa Arab kudikin ya. Tapi Umar bin Khattab. Itu orang yang fasih bahasa Arabnya. Dengar Al-Quran luar biasa, kaget. Indahnya luar biasa. Susunannya itu susunan yang luar biasa. Qala faqultu. Maka aku mengatakan dalam hati, hadza wallahi syairun. Demi Allah, ini tukang syair ini. Kama qalat Quraisy, sebagaimana dikatakan oleh orang Quraisy. Karena orang Quraisy menuduh Nabi Muhammad sebagai syair, tukang syair. Qala faqala, kemudian pas Umar itu terbesit, wah ini penyair ini karena kalimatnya indah. Nabi Muhammad membaca innahu laqaulu rasulin karim wa ma huwa biqauli syair qalilan ma tu'minun. Ya, ini ucapan Rasul yang mulia, ya, wahyu yang disampaikan oleh Rasul yang mulia, ya, yang bukan perkataan tukang syair. Ya, betapa sedikitnya tukang syair yang bisa dipercaya. Maka dia langsung terbantah. Rupanya bukan syair. Fakultu, aku katakan kahin kalau begitu, dukun ini berarti. Faqala, kemudian Nabi Muhammad pas membaca wala biqauli kahin, bukan perkataan dukun pula. Qalilam ma tadzakkarun. Ya. Betapa sedikit orang yang bisa paham perkataan dukun. Tanzilum mir rabbil alamin. Ini turun dari Rabb semesta alam. Ila akhir surah sampai akhir surat. Qala fa waqa'a al-islam fi qalbi ya kull mawqi'in. Maka terbesitlah Islam, tertancaplah Islam dalam hatiku di setiap ayat itu terbacakan. Langsung. Cuma ketika itu belum menyatakan Islam. Ya, nyatakan Islam kan kisah ya, ketika mendapati adiknya itu membaca Quran, mendengarkan bacaan Al-Quran bersama dengan iparnya. Ya, setelah dibacakan baru ya beliau benar-benar bergetar. Nah, sebelumnya pun sudah ada tanda-tanda hidayah. Itulah yang namanya hidayah, kadang ada sebab. Oleh karena itu, ya, bacakanlah Al-Quran ya, dan juga makna-maknanya. Ya, bagi sebagian orang itu sangat luar biasa, baru mendapati. Makanya kita heran kalau seorang muslim baca Quran kok biasa-biasa aja. Orang barat sana aja ketika membaca terjemahan Al-Quran itu kaget luar biasa dengan isinya. Orang yang ilmiah akan melihat ini susunannya luar biasa dan bukan susunan manusia yang seperti ini. Karena arah perintahnya itu bukan dari seorang manusia, dari pencipta manusia. Banyak orang-orang barat, sekarang orang barat banyak yang masuk Islam. Luar biasa. Ya, semoga Allah mengokohkan Islam mereka. Ya. Fa hadha min jumlatil asbab allati ja'alaha Allahu ta'ala mu'thiratan fi hidayati Umar bin Khattab. Dan ini termasuk sebab yang Allah jadikan tertancap ya pada diri Umar sebagai sebab hidayahnya Umar. Ya, mendapatkan hidayah masuk Islam. Kama auradna kayfiyata islamihi fi siratihi al-mufradah walillahil hamd. Sebagaimana kami sampaikan dalam buku khusus tentang sirah Umar bin Khattab, karena beliau punya buku khusus tentang sirah Umar bin Khattab. Dan juga beliau punya kitab pula Al-Bidayah wa Nihayah. Juga di situ ada kisah tentang sahabat Umar bin Khattab, ya, yang kita sering rekomendasikan untuk antum semuanya. Ini baca buku sejarah yang terpercaya, salah satunya buku yang ditulis oleh Al Imam Ibnu Katsir ini, yaitu berjudul Al-Bidayah wa Nihayah. Itu buku dari awal penciptaan alam semesta sampai hari kiamat. Ya, saya sendiri paling senang baca buku ini. Ya, buku Bidayah wa Nihayah. Dalam bab tarikh, sejarah, paling senang karena lengkap di situ kisah para nabi, ada penciptaan alam raya, kisah para nabi, kemudian sirah nabawi, kisah para sahabat, sampai sejarah-sejarah sampai zaman Ibnu Katsir, kemudian beliau susun pada jilid yang terakhir tanda hari kiamat, tentang hari kiamat, tentang surga dan neraka. Sesuainya semuanya sesuai dengan Al-Qur'an dan sunnah, ya. Dan beliau adalah ulama besar dan subhanallah luar biasa. Maka kalau bisa membaca buku ini, bacalah. Sangat bagus sekali. Ya, untuk menambah keimanan kita. Banyak sebenarnya yang sudah diterjemahkan, saya enggak bisa menyebutkan banyak sekali penerjemahan, tetapi terjemahan tersebut kalau ada iskal, kita sekali lagi kalau kita baca terjemahan atas keterbatasan kita, ketika mendapati sesuatu yang mungkin bingung, belum paham atau ada seperti yang rancu, ditanyakanlah kepada ya ustaz, kiai atau yang memiliki kompeten dalam bidang itu. Ya. Ya, syukur-syukur bisa bahasa Arab ya. Kalau bisa bahasa Arab, beli kitabnya saja. Ya, murah. Ya, murah. Kitabnya ada yang murah. Saya sendiri punya yang 22 jilid. Itu ya 4 koma lah ya, 4 koma sekian juta. Dan itu cetakan yang bagus. Ada cetakan yang di bawahnya lagi yang 3 jutaan, yang cuma ratusan ribu juga ada. Cuma terkadang ya cetakan itu ada yang perhatian, ada yang kurang, ya akhirnya karena murah akhirnya kadang sering sakot. Ada tulisannya hapus, ada kertasnya kelipet, ada apa, akhirnya ya hilang. Bahkan pernah mendapati beberapa puluh halaman hilang karena cetakan murah. Hanya beli buku, dibaca, yang bisa bahasa Arab semangat untuk beli kitabnya yang berbahasa Arab, yang belum bisa yang pertama belajar bahasa Arab, yang kedua beli terjemahan dulu enggak apa-apa ya. Fattaqullah mastata'tum. Belum bisa beli Ustaz, enggak punya modal. Sekarang macam-macam di Android juga banyak, PDF juga banyak. Insyaallah antum semuanya punya Android. Ya, punya HP, PDF-nya banyak terjemahan di situ, tinggal dibaca. Ya. Ilmu banyak caranya. Ya. Tetapi ilmu yang inti adalah didapat di masjid, di majelis taklim. Ilmu yang dibaca kitab, baca ini, baca itu ilmu. Silahkan, tapi jangan lupa untuk hadir majelis taklim. Ya. Karena mudarat kalau kita cuma mengandalkan diri sendiri, itu ujub yang akan timbul. Merasa dirinya pintar, hebat, padahal belum waktunya. Tapi kalau kita belajar, duduk, sama kita juga masih belajar, masih mendengarkan dari guru-guru kita, itu yang akan muncul adalah tawadhu, ya, kerendahan hati kita. Ya, dan semakin yakin bahwasanya diri kita itu masih belum apa-apa, masih sedikit ilmunya. Ya, masih banyak wa fawqa kulli dzi ilmin alim, kata Allah. Di atas orang yang berilmu masih ada yang berilmu lagi. Ya, demikian wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.